Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله الحمد لله tidak ada henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tiada kata yang seindah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sempurna kepada Allah tabaraka wa taala. Dan di antara bentuk rasa syukur itu, barakallahu fikum, ya, maka hari ini, ya, kita berusaha untuk mewujudkan salah satu rasa syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala dengan hadirnya kita ke rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini, ya, dalam rangka mensyukuri nikmat iman, mensyukuri nikmat sunnah yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita dengan cara belajar agama Allah tabaraka wa taala, dengan cara menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara kiat kita bersyukur kepada Allah agar jangan sampai nikmat sunnah, nikmat iman Allah cabut wa iyadzu billah karena kita tidak peduli terhadap agamanya. Karena kita masa bodoh dengan belajar agama Allah tabaraka wa taala. Maka masya Allah hari ini kita berusaha untuk mensyukuri nikmat tersebut agar Allah Subhanahu wa taala tidak mencabutnya dari kita. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib ikhwani fi din rahiman rahimakumullah. Pembahasan kita pada sesi yang pertama ini, barakallahu fikum, ya, berkaitan tentang, ya, sekilas tentang kisah salaf dalam keikhlasan dan kejujuran, barakallahu fikum. Nah. Ikhwani fi din rahiman rahimakumullah, berlaku ikhlas dan berlaku jujur ini merupakan akhlaknya para salaf. Salah satu akhlak di antara sekian akhlak-akhlak yang diwujudkan oleh para salaf yaitu berlaku ikhlas dan jujur. Ya, barakallahu fikum. Sehingga hari ini insyaAllah kita akan mempelajari dan meneladani bagaimana para salaf terdahulu dalam keikhlasan dan kejujuran dalam mengarungi kehidupan ini, barakallahu fikum. Karena yang namanya ilmu, yang namanya barakallahu fikum, na'am, ya, untuk menjadi seorang ahli sunnah bermanhaj salaf itu tidak hanya belajar akidah dan tauhid, bukan hanya itu. Atau seorang dikatakan bermanhaj salaf karena dia tegas dan barakallahu fikum apa, memiliki ketegasan terhadap alul ahwa wal bid'ah. Bukan hanya itu, itu bagian daripada manhajus salaf. Tapi seorang dikatakan juga masih belum sempurna dalam bermanhaj salaf tatkala akhlaknya tidak mencontoh meneladani para salaf. Berapa banyak hari ini saudara-saudara kita dari kalangan ahli sunnah, khususnya salafiyin, masya Allah dalam berakidah, masya Allah dalam bermanhaj, ya, barakallahu fikum. Nah, tapi juga masuk dalam kategori manhaj di dalamnya adalah apa? Memiliki akhlakul karimah, memiliki akhlak yang mulia. Ini juga bagian daripada manhaj. Ini juga bagian daripada tariqah, jalan yang ditempuh oleh para salaf. Ya. Jadi bukan hanya sekedar keras, dengan ahlul ahwa wal bidah. Tapi di sisi lain apa? Kita tidak ikhlas ketika beramal. Di sisi lain kita suka berdusta misalnya, tidak jujur dalam amalan kita. Kita belum bermanhaj salaf seperti ini. Barakallahu fikum. Bahkan para ulama ya di dalam kitab-kitab akidah mereka ya, mereka menjadikan pembahasan akhlak bagian daripada pembahasan akidah. Ya, barakallahu fikum. Sehingga ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, begitu pentingnya belajar akhlak dari para salaf, na'am, untuk betul-betul menyempurnakan manhaj kita yang kita hari ini mengaku sebagai manhaj, bermanhaj salaf. Maka teladanilah seluruh ataupun semuanya yang datang dari salaf, barakallahu fikum. Na'am. Tayyib, kita akan mulai ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Kami menukil ya, barakallahu fikum, beberapa kisah dari salaf, dari kitab Aina Nahnu Min Akhlaqis Salaf, ya, di mana kita dibandingkan dengan akhlaknya para salaf, barakallahu fikum. Dan di antara pembahasan yang pertama disebutkan adalah As-salafu wal ikhlasu was-sidqu, yaitu ulama salaf ataupun para salaf dalam keikhlasan dan kejujuran. Bagaimana mereka tatkala mewujudkan keikhlasan, bagaimana mereka menjaga keikhlasan mereka dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, maka mari kita bacakan barakallahu fikum. An Bakar bin Ma'iz, diriwayatkan dari Bakar bin Ma'iz, qal, beliau mengatakan, ma ru'yar Rabi' mutawwi'an fi masjid qaumihi qad illa marratan wahidatan. Nah, jadi Bakar bin Ma'iz meriwayatkan bahwasannya ya, ada seorang salaf bernama Ar-Rabi' ya, Ar-Rabi' bin Khuthaim ya, nama beliau barakallahu fikum. Naam ya, beliau tidak pernah terlihat solat sunnah di masjid kaumnya atau di masjid kampungnya atau di masjid tempat dia solat lima waktu sehari-hari, barakallahu fikum, sama sekali, kecuali hanya satu kali saja, barakallahu fikum. Nah, apa kaitannya tentang amalan seorang salaf bernama Ar-Rabi' ya, Ar-Rabi' ya, bin Khuthaim ini rahimahallahu taala, dengan enggak pernah salat sunnah di masjid, salat sunnahnya di rumah ya, barakallahu fikum. Apa hubungannya, apa kaitannya dengan keikhlasan, dengan kejujuran, barakallahu fikum? Maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, barakallahu fikum, fa inna afdhala as-salati al-mar'i fi baytihi illa al-maktubah. Sesungguhnya salat yang paling utama yaitu salatnya seseorang di rumahnya, kecuali salat-salat yang fardu, salat-salat yang diwajibkan, itu salat lima waktu. Nah, artinya apa ikhwani fiddin rahimanakumullah? Seorang salaf bernama Ar-Rabi' bin Khuthaim rahimahullahu taala, beliau meneladani Nabi alaihi salatu wassalam dengan amalan salat-salat sunnah yang paling utama dikerjakan di rumahnya, bukan di masjid. Ya, barakallahu fikum. Beliau meneladani siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang berikutnya ya, kenapa Ar-Rabi' bin Khuthaim ya rahimahullahu taala tidak pernah terlihat salat sunnah di masjid? Maka disebutkan sebuah faedah oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Sahih Muslim ya, kata beliau rahimahullahu taala, qala Al-Imam Nawawi rahimahullah ya, fa inna ma hatha 'ala an-nafilah fil bait likaunihi, hanyalah Nabi alaihi salatu wassalam ya, dengan hadis tadi memotivasi untuk mengerjakan salat sunnah di rumah ya, karena ada beberapa hal yang harus kita ketahui ya, barakallahu fikum. Nah, Yang pertama, ya, kenapa? Hikmah. Ya, hikmah dibalik Nabi SAW menganjurkan kita sholat sunnah, barakallahu fikum, di rumah. Ya, barakallahu fikum. Nah, kata beliau, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang pertama, akhfa, lebih tersembunyi. Ibadah kita ini lebih tersembunyi. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kata beliau yang kedua, wa ab'ada minar riya'. Yang kedua kata beliau, lebih terjaga dari, ataupun lebih jauh dari apa? Dari riya, sifat riya. Ingin dilihat, ingin dipuji, ingin diakui sebagai seorang ahli ibadah. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Menjauhi munculnya sifat riya. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga kata beliau, wa aswanu minal muhbitat. Ya. Wa aswan wa aswana minal muhbitat. Ya. Lebih terjaga dari pembatal-pembatal amal. Apa yang bisa membatalkan amalan? Ya itu tadi. Ya, riya. Ya, barakallahu fikum. Ingin dipuji, tidak ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala, beramal bukan karena Allah tapi karena ingin dipuji, ingin disanjung. Ya, barakallahu fikum. Naam. Kemudian yang keempat kata Imam Nawawi rahimahullah, wal yatabarraka al baitu bidzalik. Ya, yaitu apa? Agar rumahnya mendapatkan keberkahan karena amalan tersebut. Agar rumah kita tatkala kita menghidupkan ibadah di sana akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang kelima, wa tanzila fihi ar-rahmah wal malaikah. Dan akan turun rahmat dan malaikat. Akan turun rahmat dan malaikat menaungi rumah kita. Tatkala rumah kita dihidupkan dengan amalan-amalan ibadah, yang memang amalan ibadah ini disunnahkan, dianjurkan oleh Nabi SAW untuk dilakukan di rumah. Barakallahu fikum. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keenam, ya, wa yanfiru minhu syaitan, dan setan pun akan lari dari rumah-rumah tersebut. Ya, dari rumah yang dihidupkan apa? Amalan ibadah di dalamnya, setan akan lari. Ya, kita ketahui bersama makar setan apa? Untuk membuat kita lalai dari ibadah, untuk membuat kita lemah semangatnya dalam beribadah. Ya, atau bahkan barakallahu fikum, beberapa di antara kita, ada di antara keluarga kita di rumahnya, mohon maaf misalnya, kesurupan di rumahnya sendiri. Ya, barakallahu fikum. Nah, maka di antara penanggulangannya adalah apa? Dengan menghidupkan rumah tersebut dengan ibadah-ibadah yang memang dianjurkan, dikerjakan di rumah. Sholat-sholat sunnah, membaca Al-Quran, barakallahu fikum. Nah, hidupkan ini di rumah-rumah kita, barakallahu fikum. Nah, maka syaitan pun akan segan untuk masuk ke rumah yang di dalamnya dihidupkan dengan ibadah yang ikhlas kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ikhwani fiddin rahimahumullah, inilah yang dilakukan oleh seorang salaf yang bernama Bakar bin Khuthaim. Ya. Rahimahullahu ta'ala. Ya. Beliau mencoba menjaga keikhlasan amalan beliau. Ya. Barakallahu fikum. Dengan meneladani tuntunan Nabi SAW untuk ya, menjaga ataupun melakukan sholat sunnahnya. Tidak di masjid tapi di rumah. Karena ada rasa kekhawatiran, ya, barakallahu, muncul sifat riya. Ya. Nah, muncul sifat riya yang terkadang kita tidak menyadarinya. Di awal-awal memang kita tahu sifat riya adalah sifat yang jelek. Bahkan termasuk daripada syirkul asgar, kesyirikan yang kecil, yang tingkatannya apa? Di atas dosa-dosa besar. Wa iyadzu billah. Namun kita tahu itu, kita faham itu. Akan tetapi apa ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah wa barakallahu fikum, terkadang tiba-tiba itu muncul. tanpa kita rencanakan terlebih dahulu, tiba-tiba muncul karena ada sesuatu yang kita inginkan dari apa? Daripada makhluk, daripada manusia. Barakallahu fikum. Maka barakallahu Ar-Rabi bin Khuzaim menjaga hal itu. Dia jaga celah apapun yang bisa merusak keikhlasannya kepada Allah tabaraka wa taala. Beliau menjaga hal itu. Ya, barakallahu fikum. Bagaimana caranya beliau menjaga agar jangan sampai ibadah beliau itu sia-sia disebabkan karena amalan riya. Tidak ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Dan ini menjadi akhlaknya para salaf. Senantiasa menjaga ikhlas. Maka dengan ini, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita ketahui, inilah salah satu kiat melatih keikhlasan. Salah satu kiat apa? Melatih keikhlasan. Di antaranya apa? Coba menghidupkan amalan ibadah seperti sholat-sholat sunnah di rumah. Ya, di rumah, barakallahu fikum. Bukan di masjid. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, tentu bukan berarti tidak boleh. Bukan tidak boleh kita sholat sunnah di masjid, bukan tidak boleh. Ya, terkadang ada sebagian kita khawatir apabila, barakallahu fikum, ya, nanti sholat sunnah itu ditegakkan di rumah, lupa, seringnya lupa. Karena mungkin baru saja masuk pintu rumah, sudah disambut sama anak-anak, ya, membuat kita lupa, barakallahu fikum. Maka ini tidak mengapa, ya, untuk agar menjaga, barakallahu fikum, agar tidak lupa, maka langsung segera diselesaikan, ya, di apa? Di masjid. Dan jangan membatasi yang namanya sholat-sholat sunnah itu hanya sholat-sholat sunnah rawatib. Ya, barakallahu fikum. Yang dimaksudkan di sini pula adalah sholat malam. Ya. Nah, sholat lail, sholat tahajud misalnya, hidupkan. Ya. Hidupkan di rumah-rumah kita, barakallahu fikum. Ini di antara kiat menjaga keikhlasan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Coba buktikan semangatmu dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau hari-hari engkau semangat beribadah di tengah-tengah manusia, buktikan bahwasanya kamu memang ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Beribadah dalam keadaan sepi yang tidak ada orang melihatnya. Ini cara melatih keikhlasan. Ya, cara melatih keikhlasan. Barakallahu fikum. Terkadang ada yang bertanya, Ustaz, ikhlas, ikhlas, Masya Allah, kalimat itu indah sekali. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana caranya hati ini bisa menjadi ikhlas? Nah, ini jawabannya. Kita langsung berikan contoh konkret. Kita langsung memberikan praktek yang nyata. Coba praktekkan ini. Coba praktekkan ini. Sholat, hidupkan sholat-sholat sunnah di rumah-rumah kalian. Bukan hanya sholat-sholat sunnah rawatib misalnya, tapi juga coba berusaha hidupkan sholat tahajud, ya, sholat malam, ya, di rumah kita, barakallahu fikum. Coba, bagaimana semangatnya? Samakah semangatnya dengan apa? Dengan menghidupkan ibadah di keramaian bersama orang-orang? Ya, barakallahu fikum. Maka ikhwani fiddin rahimahumullah, inilah salah satu teladan yang kita ambil dari salaf yang bernama Ar-Rabi' bin Khuzaim rahimahullahu taala. Kemudian berikutnya, wa an Sufyan qal, dan dari Sufyan beliau berkata, ya, akhbaratni Muriyatur Rabi' bin Khuzaim qalat kana amalur Rabi' kulluhu sirran in kana la yaji'ur rajul wa qad nashara al mushaf fayu'adhdhihu bi thawbihi. Nah, kata beliau, ya, rahimahullahu taala, telah mengabarkan kepada, ya, yaitu seseorang, ya, menceritakan tentang Rabi' bin Khuzaim, ya, yang mana semua amalan yang dilakukan oleh Rabi' bin Khuzaim itu semuanya secara rahasia, sembunyi-sembunyi, sirran. Ya, barakallahu fikum. Dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Semua amalan Ar-Rabi' bin Khuzaim senantiasa berusaha menjaga amalannya ini jangan sampai terlihat oleh orang lain. Ya. Tentunya amalan-amalan apa? Amalan-amalan yang mampu, yang memang bisa disembunyikan. Ya. Barakallahu fikum. Nah, di antara contohnya, kata beliau rahimahullahu ta'ala, in kana la yaji'ur rajul, ya, apabila tiba-tiba datang seseorang, waqad nasyara al-mushaf fayu'adhihi thawbihi, ya, dalam keadaan Ar-Rabi' bin Khuzaim, ya, sedang membuka mushaf, membaca Al-Quran. Rabi' bin Khuzaim membaca Al-Quran, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Seorang laki-laki ini enggak dikenal, mungkin orang dikenal ataupun orang dikenal. Jelas ada orang yang datang. Lalu apa yang beliau lakukan? Maka beliau pun apa? Menutupi mushafnya dengan apa? Dengan baju beliau. Agar tidak diketahui sedang membaca Al-Quran. Masya Allah. Ya. Sampai seperti itu, para salaf terdahulu menjaga amalan mereka, melatih keikhlasan mereka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Melatih keikhlasannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana caranya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul, ya, kita berusaha mempersembahkan ibadah ini hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Nah, dengan cara ikhlas wal mutaba'ah tentunya. Ya. Dengan cara mengikhlaskan amalan ibadah ini, memurnikan amalan ibadah ini hanya untuk Allah, dan tata caranya meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rabi' bin Khuzaim rahimahullahu taala bahkan ketika membaca Al-Qur'an pun yang mungkin biasa saja, tapi beliau sangat khawatir munculnya riya ini sehingga beliau tutupi dengan baju beliau. Ya. Nah, beliau tutupi agar jangan tahu orang dia sedang membaca Al-Qur'an. Ya. Barakallahu fikum. Maka mari kita introspeksi diri, bermuhasabah terhadap diri kita. Bagaimana kita dalam beribadah kepada Allah. Mungkin hari ini kita sangat bersemangat beribadah, ya, di tengah-tengah keramaian manusia. Tapi ketika di rumah, ya, ketika amalan-amalan ibadah yang bisa kita rahasiakan, barakallahu fikum, kita lemah, malas, tidak mau beramal dengannya. Barakallahu fikum. Naam, dengan alasan, alah, enggak ada yang lihat ini pun. Ya. Alah, enggak ada yang orang lihat kok. Udahlah, enggak usah sholat sunnah, enggak apa-apa. Ya, barakallahu fikum. Atau sebaliknya, tatkala kita membaca Al-Qur'an, ya, datang orang duduk di sebelah kita. Tadi bacanya biasa aja. Ya, ketika ada orang, bacanya Masya Allah. Ya. Tadi bacanya biasa. Alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim. Pas ada orang lewat, Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Agar diperindah dan agar didengar oleh orang sebelahnya. Masya Allah ini fulan suaranya. Langsung didatangi sama bapaknya. Mas, Masya Allah bacaannya bagus, makhrajnya bagus. Alhamdulillah pak. Ingin, ya, mendapatkan apresiasi yang seperti ini. Ya, barakallahu fikum. Ar-Rabi' bin Khuzaim rahimahullahu ta'ala, tatkala ada orang, orangnya bukan duduk di sampingnya, lewat saja, langsung ditutup, pura-pura enggak baca Al-Quran. Barakallahu fikum, Masya Allah. Ya. Nah, sehingga ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kalau sekali lagi pertanyaan, bagaimana Ustaz cara melatih keikhlasan? Ini jawabannya. Bagaimana cara melatih keikhlasan? Ini jawabannya. Hidupkan amalan-amalan ibadah yang bisa engkau lakukan dalam keadaan sir, dalam keadaan rahasia, dalam keadaan sembunyi-sembunyi, maka lakukanlah akan hal itu. Barakallahu fikum. Nah, sebagai contoh yang lainnya, ketika kita ingin berinfak misalnya, barakallahu fikum, mungkin beda suasananya ketika berinfak, ya, disaksikan oleh orang-orang. Ya. Nah, ya, barakallahu fikum, kita berinfak, ya, dengan bangga atau terlihat uangnya misalnya, Masya Allah. Tapi malas kita berinfak ketika lagi di jalan, lihat pemulung misalnya lewat, jalan sepi, ya, mau ngasih nih, alah, lewat aja lah, gak ada yang lihat. Nah, Masya Allah. Atau yang subhanallah, yang terjadi tengah-tengah kaum muslimin pada hari ini, ya, sebagaimana contoh orang-orang yang populer di tengah-tengah manusia. Wah, kalau membuat apa? Membuat acara misalnya santunan untuk anak yatim, itu panggil wartawan dulu. Panggil infotainment dulu. Ya. Minta diliput. Ya. Barakallahu fikum. Apa? Bahwasanya hari ini saya mengadakan acara ini. Ya, menyantuni anak-anak yatim. Barakallahu fikum. Ya. Agar menjadi berita. Ya. Dalam hatinya, biar harta yang aku keluarkan juga bermanfaat untuk karirku. Ya. Biar enggak sia-sia. Jadi seolah-olah dia menganggap bahwasanya harta yang dikeluarkan itu barakallahu fikum dalam keadaan rahasia, itu akan membuat dia apa? Membuat dia rugi. Ya subhanallah. Padahal ikhwani fiddin rahimah, demikianlah para salaf terdahulu. Mereka betul-betul menjaga diri mereka, menjaga kondisi mereka. Jangan sampai amalan ibadah yang bisa dilakukan dengan rahasia itu terbongkar, diketahui oleh banyak orang barakallahu fikum. Nah, maka ikhwani fiddin rahimahumullah, inilah yang harus kita latih. Ya. Banyak menghidupkan amalan ibadah dengan cara rahasia. Yang memang pada tempat-tempat ataupun pada amalan-amalan yang memang harus dirahasiakan atau yang bisa dirahasiakan, yang boleh dirahasiakan. Seperti sholat sunnah, seperti membaca Al-Quran misalnya. Barakallahu fikum. Nah, kemudian kata beliau rahimahullahu taala wa an Munzir, ya, dari Munzir anil Rabi' bin Khuthaim, ya, rahimahullahu taala qal, dan beliau pun berpesan, Ar-Rabi' bin Khuthaim berpesan, ini salaf yang kita ceritakan tadi, ya, barakallahu fikum, tatkala dia salat sunnah itu di rumah, kemudian tatkala membaca Al-Qur'an ada orang yang ingin lewat atau ingin melihat, dia tutupi dengan bajunya. Apa pesan beliau? Kata beliau rahimahullahu taala, "Kullu ma la yubtagha bihi wajh Allah azza wa jal yadhmahil." Segala sesuatu yang tidak diharapkan dengannya wajah Allah, segala sesuatu yang tidak diharapkan dengannya wajah Allah, segala sesuatu yang tidak ikhlas. Segala sesuatu yang tidak ikhlas, yang tidak diharapkannya wajah Allah, keridhaan dari Allah, pahala dari Allah. Ya, barakallahu fikum. Maka apa kata beliau? Yadhmahil, akan lenyap. Tidak bernilai. Akan lenyap, akan binasa dan tidak menjadi pahala ataupun tidak bernilai di sisi Allah tabaraka wa taala. Amalan yang tidak ikhlas, yang tidak mengharap wajah Allah tabaraka wa taala, maka sekali lagi tidak akan bernilai di hadapan Allah tabaraka wa taala. Seberapapun banyaknya amalan itu yang kita lakukan, akan tetapi apabila tidak ikhlas barakallahu fikum, maka tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hari ini kita tidak mengetahui amalan kita yang mana yang diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Bukankah demikian? Bukankah demikian? Kita hari ini banyak beramal saleh misalnya, tapi belum ada jaminan amalan kita yang mana yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan seorang salaf mengatakan, apa seandainya aku mengetahui ada amalanku yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, aku berharap bahwasanya aku ingin mati hari itu juga. Aku ingin diwafatkan hari itu juga. Kenapa? Karena tahu amalan yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Tatkala amalan itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun satu, walaupun sedikit, itu nilainya sangat besar. Manfaatnya sangat besar bagi pelakunya. Manfaatnya sangat besar bagi pelakunya, bahkan dia ingin mati hari itu juga, diwafatkan hari itu juga. Seorang yang wafat dalam keadaan beramal saleh, apalagi amalan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia wafat dalam keadaan apa? Husnul khatimah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Maka ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah manhaj salaf. Mereka hebat dalam berakidah, mereka hebat dalam bersikap kepada ahlul ahwa wal bidah, dan mereka juga hebat dalam berakhlakul karimah. Inilah manhaj salaf ikhwani fiddin rahimahumullah. Dan pembahasan kita kali ini yaitu apa? Tentang keikhlasan dan kejujuran. Maka jadikan ikhlas, jadikan jujur dalam kehidupan kita, barakallahu fikum, sebagai amalan kita sehari-hari, sebagai sifat kita sehari-hari, barakallahu fikum. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala naam menjadikan ya, setiap amalan kita dilakukan dengan keikhlasan dan kejujuran. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala menerima segala amalan ibadah yang kita lakukan di sisinya sebagai penerimaan yang baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan pada sesi yang kedua oleh para asatidz yang lainnya bidzillah ta'ala. Wassallallahu wasallam mubarak ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.